Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk kepada fasal berikutnya dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, faslun al-hijratu bainal quwwati wadh-dha'fi. Fasal keterangan bahwa semangat hijrah itu terjadi bainal quwwah wadh-dha'f. Kadang-kadang kuat semangat itu, kadang-kadang melemah, dha'f. Beliau menjelaskan, wa hadhil hijratu taqwa wa tad'ufu, dan hijrah ini yaitu berhijrah dari apa yang dibenci oleh Allah kepada apa yang dicintai oleh Allah. Hijrah ini takwa, kadang-kadang menguat semangat yang demikian itu. Wa tad'ufu, dan kadang-kadang melemah. Bihasbi quwwati da'il mahabbati fi qalbil abdi. Bihasbi, sesuai dengan kekuatan da'il qalbi, da'il mahabbati, pihak yang menyeru di dalam hati, fil qalbi, di dalam hati, fil qalbil abd, dalam hati seorang hamba, yang menyeru kepada cinta, al-mahabbah, cinta kepada hijrah. Kalau suara di dalam hati itu untuk mencintai hijrah menguat, maka menguat pula semangat hijrah itu. Bila melemah, maka melemah pula. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, fakullama kana da'i fil qalb fi qalbil abdi aqwa, maka setiap kana da'i, penyeru di dalam hati, fi qalbil abdi, dalam hati seorang hamba, aqwa, menguat. Kanat hadhil hijrah aqwa, maka hijrah ini, semangat hijrah ini akan menguat. Wa atamma, dan akan menyempurna. Wa akmala, dan akan menjadi lengkap. Wa idza dha'afa da'i, dan apabila penyeru yang ada di dalam hati, yaitu malaikat. Sudah diterangkan kemarin, dalam hati setiap hamba ada malaikat, ada syaitan. Malaikat menyeru kepada kebaikan. Syaitan yang dinamakan apa? Qarin, menyeru kepada kejelekan. Wa idza dha'afa da'i, dan apabila penyeru kebaikan yang ada di dalam hati itu lemah atau melemah, dha'afatil hijratu, menjadi lemahlah semangat hijrah tersebut. Hatta annahu la yakadu yash'uru biha ilman, sampai-sampai melemah, sampai-sampai pada tingkat la yakadu yash'uru biha. La yakad, hampir-hampir, yash'uru biha, hampir-hampir dia tidak merasa adanya semangat itu, semangat hijrah itu. Ilman, dengan ilmu yang ada, tidak merasa adanya semangat berilmu. Ilmu atau ilmu yang ada tidak menyebabkan dia merasakan adanya semangat hijrah itu. Wala yataharraku biha iradatan, dan iradah, kehendak yang ada di dalam hatinya, la yataharraku biha, tidak bisa bergerak atau menggerakkan semangat hijrah itu. Walladhi yaqdi minhul ajab, dan perkara yang merupakan yaqdi minhul ajab, menentukan adanya keanehan pada orang itu ialah annal mar'a yuwassi'ul kalama, bahwa ada seorang, bahwa seorang itu yuwassi'ul kalama, panjang lebar berbicara tentang hijrah. Wa yufarri'ul masaila fil hijrati, dan yufarri', menguraikan secara rinci furu'-furu'nya dalam masalah-masalah fil hijrah, berkenaan dengan hijrah. Hijrah min daril kufri ila daril Islam. Dia berbicara tentang hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Berarti hijrah apa ini? Zahir, hijrah jasmani. Wa fil hijrati allati inqata'at bil fathi, dan juga panjang lebar, tinggi rendah berbicara tentang hijrah yang telah inqata'at bil fathi, telah terputus, telah terhenti dengan Fathu Mekah. Berbicara tentang itu panjang lebar. Wa hadhil hijratu 'aridatun, dan hijrah yang demikian ini perkara yang aridah, yaitu perkara yang dikemukakan rubbama la tata'allaqu bihi fil umri aslan, yang kadang-kadang la tata'allaqu bihi, tidak berkaitan dengannya dalam umurnya aslan sama sekali. Berbicara semata-mata tentang sejarah hijrah. Berbicara tentang hijrah dari Darul Kufur kepada Darul Islam, dalam keadaan dia di Darul Islam, di negara Islam. Iya. Kan tidak ada kaitannya. Karena dia dalam kondisi di Darul Islam, tidak ada masalah. Wa amma hadhihi al-hijrah allati hiya wajibatun ala madal anfasi, adapun hijrah yang ini, hijrah yang wajib, yang kewajibannya adalah alamadal anfasi, sepanjang nafas masih ada. Adapun hijrah yang berkenaan kewajibannya itu dengan selama hidup, selama hayat di kandung badan, fa innahu la yuhassilu fiha ilman wala iradatan, maka dia tidak mendapati ilmu dan kehendak dalam perkara yang demikian ini. Tidak berselera untuk mempelajari perkara hijrah yang dalam bentuk hijrah hati, yang kewajibannya terus-menerus sepanjang hidup, yang dibicarakan ialah hijrah jasmani atau sejarah hijrah sebelum Fathu Mekah yang sudah terputus, terhenti dengan Fathu Mekah, itu yang dibicarakan. Tetapi hijrah yang kewajibannya terus-menerus selama hidup, tidak ada selera dia untuk mempelajarinya, tidak ada keinginan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Wa madzaka illa lil i'radi amma khuliqa lah, dan sikap yang demikian, wa madzaka, dan tidaklah sikap yang demikian illa, kecuali karena i'rad, karena adanya sikap i'rad berpaling, amma khuliqa lah, dari misi dia diciptakan untuknya, yaitu apa? Ibadah. Wal ishtighali bima la yunjihi wahdahu amma la yunjihi ghairahu, dan dia menyibukkan diri dalam perkara, al-ishtighal menyibukkan diri dalam perkara yang la yunjihi wahdahu, yang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri semata. Menyibukkan diri dalam perkara yang tidak akan bisa dengan semata-mata perkara itu akan menyelamatkan dirinya, sehingga tersibukkan dari perkara yang la yunjihi ghairahu, yang lebih-lebih lagi mau membicarakan tentang perkara untuk menyelamatkan yang lainnya. Wa hadhihi halu man ghasyat basiratuh, dan demikian inilah keadaan orang yang ghasyat basiratuh, tertutup mata hatinya. Kalau mata hati istilahnya basirah, kalau mata kepala istilahnya basar. Wa dha'ufat ma'rifatuhu, orang yang demikian lemah pengetahuannya, pengenalannya, bimaratibil ulumi wal a'mali, lemah pengetahuannya tentang maratib, tingkatan-tingkatan, al-ulum, ilmu-ilmu, wal a'mal, dan tingkatan amal. Tidak mementingkan yang terpenting, bahkan menyibukkan diri dengan perkara yang tidak penting. Wallahul musta'an wa bihi taufiq, la ilaha ghairuhu wa la rabba siwa. Dan Allah lah al musta'an, pihak yang dimintai pertolongan. Wa bihi taufiq, dan dengan Allah lah kita mengharapkan taufiq, bimbingan. La ilaha ghairuh, tidak ada la ilaha ghairahu, tidak ada sesembahan yang benar kecuali tidak ada sesembahan yang benar selain dia. Wala rabba siwahu, dan tidak ada Tuhan selain dia. Nah, ini tipe-tipe manusia. ya. Perkara ilmu itu memang harus dimengerti, orang belajar itu harus mengerti maratib, tingkatan-tingkatan ilmu, tahapan-tahapan. Yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang penting berikutnya dan selanjutnya. Yang dibicarakan di sini, orang berbicara tentang ilmu yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan dia yang dalam jangka pendek, yang sekarang sampai tersibukkan dari kemestian membicarakan, mengenali, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan dia di masa sekarang. Di masa ini kita harus berbicara tentang apa yang wajib, setelah itu yang sunnah. Yang wajib dari perkara ibadah, yang wajib dari perkara akidah, yang wajib dari perkara akhlak, dan baru setelah itu penyempurnanya atau pelengkap-pelengkapnya. Yang wajib dari perkara hijrah, yaitu hijrah qalbiyah, hijrah dengan hati. Ini kewajibannya terus sampai kita mati, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, ini yang paling wajib untuk kita bicarakan. Sementara hijrah yang wajib tetapi kedudukannya di bawah itu karena tidak ada relevansinya dengan keperluan sekarang, nah itu bisa dibicarakan sebagai pelengkap dari setelah memahami yang wajib, yang langsung mempunyai relevansi dengan kondisi kita sekarang. Kalau belum mengerti tentang perkara yang harus segera kita tunaikan sekarang, maka pelajari dulu sebelum mengerti yang lainnya. Itu maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu. Kalau ini diabaikan, ya, maka orang akan menghabiskan waktu di dalam perkara yang sesungguhnya tidak langsung dirasakan kegunaannya. Faslun fil hijrati ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas tentang hijrah kepada Allah. Ya. Sekarang kita berbicara tentang hijrah kepada Rasulullah. Hijrah kepada Allah ialah hijrah kepada hijrah kepada Allah itu harus dijalani dengan mabda yang benar, dengan landasan yang benar. Harus diperjelas min dan ilahnya. Dari mana kamu hijrah dan kemana kamu hijrah? Min dari mananya, ilah kemananya? Hijrah kepada Allah yaitu hijrah dari apa yang dibenci oleh Allah kepada apa yang dicintai oleh Allah. Hijrah dari kedurhakaan kepada ketaatan kepada Allah. Hijrah yang mempunyai ghayah, tujuan akhir, yaitu mardhatillah, keridhaan Allah. Sekarang kita bahas tentang hijrah kepada Ar-Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, "Wa ammal hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adapun hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famu'allamun fusila lam yabqa minhu siwa ismuhu. Adapun hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang mu'allam, telah diketahui, dan fusila, tetapi dan telah rinci, lam yabqa minhu siwa ismuhu, tidak tersisa daripadanya kecuali namanya saja. Wa manhajun lam tutrak minhu bunayyatut tariq siwa rasmuh. Dan hijrah ini adalah manhaj, jalan yang terbentang. Lam tutrak minhu, tidak ditinggalkan daripadanya bunayyatut tariq. Bunayyatut tariq, jalan-jalan penyimpangan. Siwa rasmu, kecuali hanya rasm, rambu-rambunya saja. Wa mahajjatun saffat 'alaiha sawafi, dan juga hijrah kepada Rasul itu mahajjah, sebagai sinar yang saffat 'alaiha sawafi, yang telah terhembus oleh angin, fatamisat rusumuha, sehingga rusaklah berbagai rusum rambu-rambunya. Wa akharat 'alaiha al-a'adi, dan dia telah dirusakkan oleh al-aadi, oleh berbagai bentuk-bentuk permusuhan. Faqawwarat manahilaha wa uyunuha, sehingga tertutuplah berbagai sumber-sumbernya. Manahil dari manhal, manhal yaitu sumber, sumber air. Uyun dari ain, juga maknanya sumber air. Ghawwarat, tertutup oleh tanah sehingga keruh dan tidak lagi keluar airnya. Fasalikuha gharibun bainal ibadi, sehingga orang yang menempuh jalan itu, jalan hijrah kepada Rasul itu, gharibun, jadilah dia asing, bainal ibad, di antara hamba-hamba Allah. Faridun baina kulli hayyin wa nadin, loncat ke halaman 74. Orang yang menempuh hijrah kepada Rasul itu faridun, sendirian. Baina kulli hayyin wa nadin, sendirian berjalan di antara jalan-jalan kulli hay, setiap kampung atau wanadin, dan setiap tempat-tempat berkumpul. Ba'idun, rahmukallah, dia menjadi jauh, ala qurbil makani, walaupun dekat sekali tempatnya. Wahidun ala kathratil jirani. Dia sendirian walaupun tetangganya banyak. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun. Dia dalam keadaan mustauhish, kengerian karena sendiri. Mimma bihi yasta'nisun, ngeri dari orang-orang yang sesungguhnya keumuman orang biasa, apa, yasta'nisun, bergaul dengan rapat. Musta'nisun mimma bihi yastauhishun, tetapi justru musta'nis, terhibur pada posisi yang orang-orang lain, keumuman orang, merasa ngeri untuk berdiri di posisi itu. Jadi seleranya dan pandangan hidupnya sudah sangat bertentangan dengan keumuman orang. Keumuman orang merasa tenang tinggal rame-rame bersama keumuman orang. Kalau orang yang hijrah kepada Rasul ini merasa ngeri untuk bergaul dengan orang-orang itu. Sebaliknya, keumuman orang takut untuk berdiri pada posisi sendirian, tetapi dia merasa senang pada posisi itu selama di atas al-haq. Jadi seleranya sudah berbeda jauh dari keumuman orang. Muqimun idza dha'inu, dia merasa sebagai muqim dalam keadaan dia dha'inu, di dalam posisi keumuman orang merasa sebagai musafir atau asing. Dha'inun idza qatinu, sebaliknya dia merasa dha'in, merasa asing ketika keumuman orang merasa dekat atau menyatu. Munfaridun fi tariqi talabihi, sendirian ketika di jalan upaya untuk mendapatkan keberuntungan. La yaqarru qararuhu hatta yadfara bi'irbihi, dia tidak merasa tenang qararuhu pada posisinya, hatta yadfara bi'irbihi, sehingga dia beruntung mendapatkan keuntungan dengan upayanya dia itu. Fahuwal kainu ma'ahum bijasadihi, maka orang ini kain ma'ahum, selalu berada bersama keumuman orang, tetapi jasadnya saja, jasadnya bersama keumuman orang. Alba'in minhum bimaksadih, tetapi ba'in berbeda yang sangat jauh dari keumuman orang dari sisi niatnya, tujuannya. Jadi bersama orang-orang hanya jasadnya saja, tetapi tujuan hidupnya sudah berbeda dari keumuman orang. Namat fi talabil huda a'yunuhum wa ma lailu matiyatuhu bina'imi, dia namat, tidur, fi talabil huda, dalam menuntut ilmu, menuntut, mencari petunjuk. A'yunuhum, hanya matanya saja. Wa ma lailu matiyatuhu bina'imi, dan tidaklah di malam hari sebagai tempat untuk dia tidur. Wa qa'adu 'anil hijratin nabawiyyati wa huwa fi talabiha mushammirun qa'imu. Tampak mereka itu orang yang mencari orang yang hijrah itu tanpa seolah-olah qa'adu 'anil hijrah an-nabawiyyah, seolah-olah tidak melakukan hijrah Nabi. Wahua, padahal keumuman orang qa'adu 'anil hijratin nabawiyyah, keumuman orang tidak menjalankan hijrah Nabi. Wahua, tetapi orang satu ini fi talabiha, di dalam upayanya untuk berhijrah, musyammirun qa'im, betul-betul semarak qa'im dalam menjalankan hijrah itu. Yu'ayyibunahu bimukhalafati ara'ihim, orang banyak yu'ayyibunahu mencela dia ketika dia menyelisihi kebanyakan orang. Wa yazruna alaihi izra'ahu ala jahalatihim wa ahwa'ihim. Wa yazruna alaihi dan orang banyak mencerca dia karena cercaan karena dia menyelisihi ala jahalatihim, menyelisihi kebodohan kebanyakan orang dan menyelisihi selera ahwa, hawa nafsu kebanyakan orang. Qad rajamu fihi dhununu wa addaku alaihi al'uyunu. Kebanyakan orang rajamu melemparkan kepada orang ini ad-dunun, berbagai sangkaan-sangkaan yang jelek. Wa addaku alaihi al'uyun, dan orang banyak pun juga banyak mata terus mengawasi dan mengawasi orang ini. Wa tarabbasu bihi raibal manun, dan terus mengintai dan mengintai orang ini untuk didapati keaibannya. Tarabbasu raibal manun, ya, yaitu orang yang mengintai untuk kesempatan menjatuhkan dan memukul musuh itu. Ya. Maka demikianlah orang yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keumuman orang telah meninggalkan hijrah ini. Ketika keumuman orang telah tersibukkan dari hijrah ini dengan perkara-perkara dunia, sehingga tentu orang yang sendirian ini menghadapi tantangan yang demikian berat, beraneka ragam gangguan dan penghadangan dari lingkungannya. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka apa yang diomongkan ialah fatarabbasu, silakan kalian menanti, melihat, menanti. Inna ma'akum mutarabbisun, kami bersama kalian sama-sama menanti. Kalau memang sudah tidak bisa lagi keumuman orang untuk diajak bicara dengan akal yang sehat, sudah masing-masing mencari kemauan hawa nafsunya, sehingga tidak ada lagi kepastian bagi kebanyakan orang tentang mana yang benar, mana yang salah, karena sedemikian rancunya berbagai permasalahan itu, Fatarabbasu, maka silahkan kalian menunggu. Kami bersama kalian sama-sama menunggu. Yaitu bagaimana nanti ketentuan Allah. Allah akan menunjukkan sebentar lagi kebenaran yang benar dan kebatilan yang batil. Qala rabbihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Berkatalah, rabbihkum bil haqqi, ya Allah, uhkum bil haqqi, hukumlah dengan kebenaran. Warabbuna ar-rahman al-musta'an, dan Tuhan kami adalah ar-rahman, maha pengasih, al-musta'an, sebagai pihak yang dimintai pertolongan. Allah sebagai al-musta'an, sebagai pihak yang dimintai pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang kalian, wahai musuh-musuh Allah, menyifatkan tentang permasalahan ini. Surat Al-Anbiya ayat ke-112. Nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadama. Kami dan kalian semua namutu, akan mati semua. Fama aflaha indal hisabi, maka tidak akan berbahagia, tidak akan beruntung di kala hari penghitungan amal, man nadama, orang yang menyesali perbuatan di masa di dunia. Wal maqsudu, maka yang dimaukan dengan ini, anna hadhil hijrah an-nabawiyah sya'nuha syadid, bahwasanya hijrah Nabi itu urusannya sangat berat. Wa tariquha ala ghairil mushtaqi wa'irun ba'id, dan jalannya tidak menyenangkan. Ghairil mushtaq, tidak menyenangkan. Jalan hijrah Nabi ini tidaklah menyenangkan. Wa'irun ba'id, dan jalannya jauh yang harus ditempuh. Ba'idun ala kaslani au dhi malalati, amma alal mushtaqi fahuwa qaribu. Kata Ibnu Qayyim, hijrah kepada Rasul itu ba'id, adalah jalan yang jauh. Ala kaslani, bagi orang yang pemalas, audhi malalati, atau orang yang gampang bosan. Amma alal mustaqi, adapun bagi orang yang penuh kerinduan kepada Allah, fahuwa qaribu, maka jalan ini adalah dekat. Wala umrillah, sungguh demi Allah, ma hiya illa nurun yatala'la'u, tidaklah hijrah ini kecuali dia adalah nur, cahaya yang yatala'la', berkilau. Walakin anta zalimuhu, tetapi walakin anta zalamuhu, akan tetapi engkaulah yang menggelapkannya, menjadikan dia gelap. Wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha, dan jalan ini, hijrah ini adalah badrun, adalah bulan purnama. nama. Yang adha'a, yang menyinari masyariqal ardi wa magharibaha, menyinari sebelah timur bumi dan sebelah baratnya, menyinari barat dan timur bumi. Walakin anta ghaimuhu wa qadamuhu, akan tetapi engkaulah yang menjadi mendungnya dan engkaulah yang menjadi debunya, sehingga tampak bulan purnama itu gelap. Wa manhalun 'adzbun safi, dan hijrah ini adalah bagaikan manhal, bagaikan sumber air yang 'adzbun safi, yang segar dan bersih. Wa anta kadaruhu, tetapi engkau yang membikinnya keruh. Wa mubtada'un li khairin 'azimi, dan sesungguhnya hijrah ini adalah mubtada, permulaan untuk satu kebaikan yang agung. Walakin laisa 'indaka khabaruhu, akan tetapi sayang engkau tidak mendapatkan beritanya. Fasma'il ana, oleh karena itu sekarang hendaknya engkau dengarkan baik-baik. Hadihil hijrah wa dalala 'alaiha, hijrah, penjelasan tentang hijrah ini, wa dalala 'alaiha, dan berbagai kejelasan tentangnya, berbagai rambu-rambu yang menunjukkan kepadanya. Wa hasib ma bainaka wa bainallahi, dan hendaknya engkau menghitung, meneliti, mengoreksi bagaimana jarakmu antara engkau dengan Allah. Hal anta minal hajirina laha awil muhajirina ilaiha, apakah engkau termasuk daripada orang-orang al-hajirina laha, orang-orang yang meninggalkan hijrah ini, ataukah engkau termasuk minal muhajirina ilaiha, termasuk orang yang berhijrah kepadanya. Hitung dirimu. Maka kemudian Ibnu Qayyim mulai menjelaskan hijrah ini. Haddul hijrati ila rasulillahi, batasan hijrah atau definisi hijrah kepada Rasulullah. Fahaddu hadhil hijrah, maka batasan daripada hijrah ini ialah safarul fikri, bepergian dalam bentuk fikr, pikiran. Fi kulli mas'alatin min masailil imani, pada setiap masalah daripada masalah-masalah iman. Wa nazilatan min nawazilil qulubi, dan ini adalah nazilah, tempat bertambat daripada tambatan-tambatan hati. Wa hadithatun min hawadithil ahkami ila ma'danil huda wa manba'in nuri, dan hijrah itu adalah satu kejadian, satu perkara dari kejadian-kejadian ahkam yang mengandung hukum. Ila ma'danil huda, yang membimbing kepada ma'dan, tambang daripada al-huda, petunjuk. wa manba'in nur, dan sumber daripada cahaya. Al-mutalaqqiya min fami shadiqil masduq, yang diambil dari mulut orang yang as-shadiq, yang jujur, al-masduq, dan yang paling terpercaya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang dia itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan dia adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Fakullu mas'alatin, maka setiap masalah, tala'at 'alaiha syamsu risalatihi, yang terbit padanya matahari daripada risalah beliau. Wa illa faqdhif biha fi biharid dhulumat, kalau tidak terbit dari ajaran beliau, maka faqdhif biha fi biharid dhulumat, lemparkanlah masalah itu ke lautan kegelapan. Wa kullu syahidin adalahu hadza zaki shadiq, dan setiap syahid persaksian yang telah adalahu, telah dibenarkan oleh hadza zaki shadiq, oleh orang yang suci yang terpercaya ini. Wa illa, kalau tidak dibenarkan olehnya, fa'addahu min ahli raibi wattaham wattuhumat, kalau tidak, maka golongkanlah apa yang tidak dibenarkan oleh beliau sebagai ahli raib, orang-orang yang serba ragu, wattuhumat, dan orang-orang yang hanya menduga dan menduga. Fahadha huwa haddu hadhil hijrah. Nah, inilah merupakan batas daripada hijrah ini. Kesimpulannya merujuk. Merujuknya hati, pikiran, hukum, dan segala masalah dirujukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hijrah. Dirujukkan yakni dikembalikan kepada beliau. Segala masalah, segala pikiran, segala kejadian dikembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari risalah beliau, dari ajaran-ajaran beliau. Merujuk kepada sunnah Nabi, itulah hijrah kepada Nabi. Fama lil muqimi fi madinatin tab'uhu wa awa'iduhu, maka tidaklah ada al-muqim, seorang yang tinggal, fi madinatin, di satu kota, tab'uhu wa awa'iduh, dengan lengkap pada tabiatnya dan awa'iduh, kebiasaan-kebiasaannya, al-qatin fi dari marbahu wa mauliduh, dan tidak pula ada orang yang tinggal sebagai penduduk di negeri tempat dia marbahu, tempat dia dibesarkan padanya, wa maulidu, dan tempat dia lahir padanya. Al-qail, yang selalu menyatakan, inna ala tariqati abaina salikun, kami selalu menempuh tariqah, jalan bapak moyang kami. Wa inna bihablihim mustamsikun, dan kami berpegang teguh bihablihim dengan tali-tali peninggalan mereka. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti asar peninggalan-peninggalan mereka. Wa ma li hadhil hijrah, lalu kalau sudah demikian, apa makna hijrah ini? Allati kallat alaihim, yang tentunya amat berat bagi orang yang demikian, yang hanya mau berpegang dengan peninggalan nenek moyang, yang mau hanya berpegang dengan adat istiadat tempatnya. Lalu bagaimana mungkin orang yang demikian akan bisa hijrah? Kallat alaihim, amat berat bagi mereka, bagi orang yang mempunyai keterikatan-keterikatan yang banyak seperti ini. Keterikatan kepada kebiasaan-kebiasaan, keterikatan kepada adat istiadat, keterikatan kepada peninggalan nenek moyang. Tentu kallat alaihim, amat berat bagi mereka. Wastanada fi tariqati najahihi wa falahihi ilaihim, orang-orang yang istanad, bersandar, fi tariqati najahihi, dalam jalan untuk mencari jalan keselamatannya, wa falahihi, dan kebahagiaannya, bersandar kepada mereka, kepada nenek moyangnya. Wa mu'tadhiran bi anna ra'yahum khairum min ra'yihi li nafsihi, dan akhirnya mempunyai alasan, mu'tadhiran, beralasan dalam sikapnya itu. Kenapa? Alasannya ialah bi anna ra'yahum, bahwasanya pandangan para nenek moyang itu khairun, lebih baik daripada min ra'yihi li nafsih, daripada pandangan dirinya terhadap yang ada pada dirinya. Wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaq min dhannihi wa hadasih, dan menyangka bahwa dugaan-dugaan serta pandangan-pandangan para nenek moyangnya itu lebih awthaq, lebih kuat daripada dugaannya, wahadasih, dan sangkaannya. Iya. Bagaimana mungkin orang yang demikian akan bisa hijrah, merubah pandangan, mengharuskan untuk merujuk kepada Nabi? Kallat, kallat alaihim, sangat berat bagi orang yang demikian. Walau fattashta an masdari maqsudihi hadhihi al-kalimah, kalau seandainya engkau teliti, fattashta, engkau teliti dari mana sumbernya, an masdar, tentang sumber, maksud dan tujuan hadhihi al-kalimah, omongan ini, lawajattaha, niscaya engkau akan dapati bahwa omongan ini sadiratan, akan muncul dari mulut orang yang dikatakan anil ikhlat ila ardil bitalah, muncul omongan ini dari al ikhlat, pandangan bahwa bumi yang dia cintai itu akan kekal. Mutawallidatan bainal kasli wazawwajahul malalah, wazawjuhul malalah. Yang sesungguhnya pandangan demikian itu merasa harus merujuk pada nenek moyang, harus berpegang dengan peninggalan nenek moyang, harus berpegang dengan adat istiadat kebiasaan itu mutawallidah, lahir dari perkawinan antara al-kasl dengan al-malalah, kemalasan dan kebosanan. Kawin lahirlah namanya kejumudan ini tadi. Ya. Wal maqsudu, yang dituju dengan uraian ini, anna hadhihi hijrah fardun ala kulli muslim. Hijrah ini, hijrah kepada Rasul ini adalah fardu, wajib atas setiap muslim. Wahia, yaitu muqtadhiya syahadatan Muhammadan Rasulullah, kandungan dan konsekuensi daripada syahadat penggalan kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat an la ilaha illallah, konsekuensinya ialah hijrah kepada Allah. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya ialah hijrah kepada Rasulullah. Kama anna al-hijrah al-ula muqtadhiya syahadat an la ilaha illallah, sebagaimana hijrah yang pertama yaitu hijrah kepada Allah adalah merupakan konsekuensi daripada syahadat an la ilaha illallah. Wa an hatainil hijrataini, maka tentang dua hijrah ini, hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah, yus'alu kullu abdin yaumal qiyamah, akan ditanyai, akan dimintai pertanggungan jawabannya, kullu abdin, setiap hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa fil barzakhi, dan akan ditanya hal ini di barzakh, di alam kubur. Alam kubur itu nama lainnya ialah alam barzakh. Wa yutalabu biha fid dunya, dan akan dituntut hal ini di dunia ini. Wa darul barzakhi, dan di alam kubur. Wa darul qarari, di alam akhirat atau alam mahsyar setelah kiamat. Qala Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah, Qatadah bin Da'ama As-Sadusi, imam dari kalangan tabi'in. Beliau menyatakan rahimahullah, kalimatani, ada dua kalimat, yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun, yang akan ditanya nanti di hari kiamat tentang dua kalimat ini, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir, yaitu kalimat pertama yang ditanyakan, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah, kalian beribadah kepada apa di dunia. Ini yang pertama. Kalimat kedua, wa madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian bagaimana kalian memenuhi panggilan para nabi dan para rasul. Wahatanil kalimatani huma madmunus syahadatain, dan dua kalimat ini adalah madmun, kandungan makna daripada dua kalimat syahadatain. Apa yang kalian sembah selama di dunia dan bagaimana kalian sejauh mana kalian mengikuti tuntunan Rasul. Waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah yang Maha Tinggi, fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam apa yang diperselisihkan di kalangan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka haraj, ganjalan dari apa yang engkau telah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk melaksanakan segala putusan itu dengan setunduk-tunduknya. Ya, surat An-Nisa ayat ke-65. Fa'aqsama subhanahu, di sini Allah yang Maha Suci bersumpah, bi'ajalli muqsamun bihi, dengan sumpah yang paling mulia. Sumpahnya Allah dengan sesuatu yang paling mulia. Apa sesuatu yang paling mulia? Wahuwa nafsuhu azza wa jalla, yaitu diri Allah sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya. Yaitu isi sumpahnya, ala annahum la yuthbatu lahumul iman. Tidaklah ditetapkan bagi mereka al-iman. Walayakununa min ahlih, dan mereka tidak dianggap merupakan bagian daripada ahlil iman, orang yang beriman. Hatta yuhakkimu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai mereka mau yuhakkimu, menjadikan hakim rasulnya. Sampai mereka mau menjadikan rasul sebagai hakim, fi jami'i mawaridin niza', dalam segenap urusan mawarid, sumber-sumber an-niza', perselisihan. Wa huwa, yaitu kullu ma syajara bainahum min masailin niza'i fi jami'i abwabiddin, yaitu kullu, segala sesuatu, ma syajara bainahum, apa-apa yang diperselisihkan di kalangan mereka, min masailin niza'i fi jami'i abwabiddin, dalam perkara-perkara niza', pertikaian, fi jami'i abwabiddin, di segenap urusan bab-bab agama. Masya Allah, tidaklah mereka dianggap orang yang beriman, hatta yuhakimu, sampai mereka mau menjadikan hakim rasulahu, rasulnya, Rasulullah, fi jami'i mawaridin niza', di segenap urusan di segenap sumber-sumber perselisihan, yaitu wa huwa kullu ma syajara bainahum, segala apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, mim masailin niza', dari perkara-perkara pertikaian, fi jami'i abwabiddin, di seluruh urusan bab-bab agama. Yani tidak dianggap beriman kecuali mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perselisihan mereka. Kata Ibnu Qayyim, fa inna lafdhata ma min sighatil umum. Karena lafaz ma dalam kalimat fima syajara bainahum. Kalimat fima syajara bainahum di situ ada lafaz ma syajara bainahum. Lafaz ma di situ apa saja? Ya. Min sighatil umum, dari bentuk-bentuk pernyataan tentang keumuman sesuatu. Fa innaha mausulah. Lafaz ma adalah ismul mausul. Yaitu apa? Maknanya apa? Yang. Jadi maknanya yang mereka perselisihkan. Taqtadi, yang mempunyai apa? Mempunyai pengertian nafyil iman, bahwa dengan pernyataan ini mempunyai pengertian nafyil iman, penafian iman, illam yujab tahkimuhu fi jami'i ma syajara bainahum, apabila tidak terdapat sikap menjadikan rasul sebagai hakim fi jami'i ma syajara bainahum, dalam segenap apa yang mereka perselisihkan. Itu pengertiannya. Menafikan keimanan seorang yang tidak mau merujuk kepada rasul di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka. Merujuk kepada rasul atau menjadikan rasul sebagai hakim ketika beliau masih hidup, yaitu mendatangi beliau minta diputuskan perkara yang diadukan itu. Merujuk kepada rasul sepeninggal beliau, yaitu merujuk kepada para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Dengan bimbingan mereka kita merujuk kepada rasul, yaitu kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran-ajaran beliau. Merujuk kepada rasul sepeninggal khulafa ar-rasyidin, yaitu merujuk kepada ulama ahlul hadis yang bisa memastikan secara ilmiah kepada kita rujukan mereka dengan sanad-sanad yang mereka kemukakan, dengan penelitian masing-masing rawi-rawi para narasumber yang terdapat dalam sanad itu, penelitian biografi mereka semua sampai tuntas sehingga sangat meyakinkan secara ilmiah bahwa sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang melakukan penelitian-penelitian ini namanya ahlul hadis. Merujuk kepada ahlul hadis, yaitu dengan bimbingan mereka kita dibawa kepada segenap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis Nabi. Nah, itu merujuk kepada beliau sepeninggal para khulafa ar-rasyidin. Nah, itu urut-urutannya. Loh, apa dalilnya kok begitu? Bagaimana kok merujuk kepada khulafa ar-rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ialah Rasulullah menyatakan fa innahum may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Karena sesungguhnya siapa yang masih panjang umurnya sepeninggal aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kata beliau, wajib kalian berpegang dengan sunnahku, yaitu dengan ajaran Rasulullah, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu pemahaman-pemahaman para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in terhadap sunnah Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pemahaman para khulafa ar-rasyidin itu terhadap sunnahku dengan gigi geraham. Nah, ini merujuk kepada sunnah khulafa ar-rasyidin sepeninggal Rasulullah. Sepeninggal khulafa ar-rasyidin merujuk kepada ulama. Apa dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ulama'u waratsatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Lah kok dikhususkan ahlul hadis dari ulama itu? Kenapa? Apa dalilnya? Karena yang dikatakan oleh nabi, dalilnya ialah apa yang dikatakan oleh nabi di sini. Yang dinamakan ulama itu warasatul anbiya, pewaris ilmu dan amal para nabi. Siapa yang bisa memastikan bahwa dia mewarisi ilmu para nabi, itulah yang paling berhak untuk dikatakan ulama pewaris para nabi. Sedangkan yang mempunyai kemampuan secara ilmiah dengan sanad-sanadnya memastikan apa yang diwarisinya itu dari nabi dengan sanadnya sampai kepada nabi, ialah para ulama ahlul hadis. Ya. Nah, begitu urut-urutannya. Nah, karena mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah mempertanggungjawabkan dengan sanadnya bahwa itu memang omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka para ulama ahlul hadis tidaklah menyatakan qala Abu Bakar, qala Ali, qala Utsman, qala Umar, kecuali juga dengan sanad-sanadnya yang sampai kepada beliau-beliau dengan pasti dan ilmiah. Juga mereka menyatakan, kalau mereka mengatakan qala Qatadah dari imam tabi'in, qala Muhammad bin Sirin, atau qala siapa saja dari para dari tokoh-tokoh tabi'in, pasti mereka membuktikannya dengan sanad sampai kepada beliau-beliau itu sampai ke bawah dengan sanad urut-urutan periwayat. Nah, sehingga bisa diteliti satu persatu daripada riwayat omongan-omongan tersebut. Nah, itu ulama pewaris nabi. Ya. Maka merujuk kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim sepeninggal para khulafa ar-rasyidin, yaitu dengan merujuk kepada sanad-sanad yang dibawakan oleh para ulama ahlul hadis. Ya, bukan ulama apa yang dikatakan ulama-ulama mangkul. Aduh. Masa kayak gitu mau disamakan dengan ulama ahlul hadis? Mangkul Islam jamaah. Ya Allah, jauh panggang dari api. Bedanya baina sama wa sumur bor. Karena mereka dari orang-orang Islam jamaah itu membuat sanad, katanya sanadnya itu sambung sampai kepada Nur Hasan al-Ubaidah, dan Nur Hasan al-Ubaidah sambung sampai kepada nabi. Coba kalau kamu teliti satu persatu daripada urut-urutan sanadnya itu, narasumbernya yang ada padanya, ya Allah, biografinya, yang satu hobi nonton wayang, yang satu hobi bermain-main sama istrinya tetangga, yang satu waduh akhlaknya ibadahnya ora karu-karuan kayak gitu, narasumbernya enggak karuan kayak gitu, masa mau dibilang sanad ahlul hadis, ini sanad ahlul hadas. Hah? Sampah ini nilainya. Ini mangkul-mangkul ahlul hadas ini. Tapi kalau mangkulnya ahlul hadis, Allahu Akbar, kamu kalau mempelajari ilmu ini, kamu akan mengatakan ini ilmu sihir ini, saking menakjubkannya. Diteliti rawi-rawi itu sampai Al-Imam Al-Bukhari meneliti satu riwayat. Rawi tersebut ingin diketahui oleh beliau biografinya, mau ditulis oleh beliau biografinya. Didatangi ke negerinya, tanya-tanya kepada orang mana tempatnya, tempatnya itu lo orangnya bagaimana, oh itu orangnya sedang memberi makan kudanya. Terus diteliti dari jauh sebelum mendekat, diteliti, ternyata orang ini memanggil kudanya dengan mendustai kudanya seperti seolah-olah ngasih makan. Kalau berani mendustai kudanya, juga berani mendustai orang. Coret, gak jadi. Telitinya itu sampai seperti itu. Hah? Sampai pernah mendatangi satu rawi, mau mengetuk rumahnya, mau ngetuk gini, terus mendengar dari balik pintu itu suara orang main gambus. Rawi tukang gambusan gini, sudah coret. Sampai seperti itu. Lah bagaimana kalau ahlul hadis itu datang ke rumahnya ahli mangkul-mangkul yang kayak gini nih. Wah, sedang nonton TV isinya si Inul ada. Rawi apa itu? Rawi brengsek gitu. Coret. Begitu. Jadi ini adalah amanah ilmu, sehingga dijaga sedemikian ketatnya oleh para ulama dengan memperhatikan akhlak para rawi, para narasumber, dan akidahnya dan ibadahnya. Diteliti betul dengan para saksi-saksi, ditulis di dalam kitab, namanya kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal ditulis oleh para ulama, para imam-imam, yaitu kitab-kitab khusus berbicara tentang biografi para rawi-rawi hadis. Jadi kalau melihat sanad sebuah hadis, fulan bin fulan qala fulan bin fulan qala al-imam al-Bukhari haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Muhammad bin Idris asy-Syafi'i qala haddatsana Malik bin Anas qala haddatsana Nafi' maula bin Umar qala haddatsana Abdullah bin Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang ini? Merujuk kepada kitab-kitab rijal, biografi rawi-rawi hadis. Lengkap di situ keterangan mereka ini. Hai ini yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mempelopori pengamalan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menjadi rujukan kita di masa ini ketika para khulafa rasyidin sudah wafat, para sahabat Nabi sudah wafat, maka kita merujuk kepada para ulama ahlul hadis ini dan aman. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya ada orang yang berdusta di tengah lautan atas nama Rasulullah, sungguh ketika sampai di daratan diketahui, engkau telah berdusta bersama si fulan begini-begini. Karena ilmu ini, penyaringan ketat yang luar biasa, berlapis pengamanannya. dan Allah melahirkan para ulama ahlul hadis ini untuk menjaga Al-Quran was sunnah sampai hari kiamat. Nah, kepada mereka kita bertahkim. Hijrah kepada Rasulullah, yaitu merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah terus turun-temurun dengan sistem yang demikian ketatnya sampai kepada kita dan sampai kepada generasi-generasi yang akan datang. Walam yaktasir ala hada, dan tidak hanya membatasi diri pada perkara ini saja, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam segala perselisihan di kalangan mereka. Hatta dhamma ilaihi, sehingga menggabungkan kepadanya insyirahu sudurihim bihukmihi. Insyirah, lapangnya sudurihim, dada mereka, dengan hukum yang Rasulullah tetapkan. Haitsu la yajiduna fi anfusihim harajan, sehingga la yajidun, di mana mereka itu la yajidun, tidak mendapati fi anfusihim, di diri-diri mereka harajan. Haraj wa huwa adhiq wal hasr. Al haraj yaitu adhiq, rasa sempit. Wal hasr, rasa terikat. Yakni rasa sempit dan rasa dibatasi. Dia menerima hukum itu dengan lapang dada, hukum dari Rasulullah, tanpa hatinya merasa sempit dan merasa dibatasi. Min hukmihi, dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yatalaqau hukmahu bil insyirah, bahkan mereka menerima hukum beliau, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil insyirah, dengan lapang dada. Wa yuqabiluhu bitaslimi, dan menerimanya bitaslim, dengan tunduk. La annahum ya'khudunahu ala ighmad, bukannya mereka mengambil hukum Rasulullah itu bil ighmad, ala ighmad yaitu dengan memejam kedua matanya, yakni terpaksa begitu. Tidak. Wa yashrabunahu ala akdha, dan tidak pula seperti keadaan orang yang minum perkara yang kotor, yaitu terpaksa seperti itu, bukan seperti itu. Fa inna hadza manafun lil iman, karena sikap yang seperti itu adalah manafun lil iman, menafikan iman. Balabudda, mestinya menerima hukum itu ialah ayyakuna akhdhuhu biqabul, menerima, mengambil hukum itu dengan semangat menerimanya. Waradhiya, dan ridha. Wanshirah sadr, dan lapang dada. Wa mata arada al-'abdu ayya'lama manzilatahu min hadha falyandhur fi hali, dan kapan saja seorang hamba ingin mengerti kedudukannya dalam perkara ini, yaitu dalam perkara rujuk kepada Rasulullah itu, dalam perkara hijrah kepada Rasulullah itu, bila seorang hamba ingin tahu kedudukannya dalam perkara ini, falyandhur fi halih, hendaknya dia melihat kepada keadaannya. Waliyutali qalbah, dan hendaknya melihat hatinya. Inda wurudi hukmih, ketika di hadapan hukum Rasulullah. Hendaknya saling melihat hatinya masing-masing. Ala khilafi hawahu wa gharadih. Khusus kalau hukum itu menyelisihi hawa nafsunya, dan khusus kalau hukum itu menyelisihi keinginannya. Nanti akan kamu tahu kedudukanmu. Kalau hatimu menolak atau merasa keberatan dan memberontak kepada keputusan itu, karena keputusan Rasulullah itu menyelisihi hawa nafsumu, keinginanmu, nah hati-hati, cepat bertobat kepada Allah. Itu bahaya. Ya. Aw ala khilafi ma qallada fihi aslafahu min al masail al kibar, atau ketika keputusan Rasulullah itu menyelisihi ma qallada fihi apa yang dia ikuti selama ini dari nenek moyangnya, dari pendahulunya. Minal masailil kibar wa madunaha, dari masalah-masalah besar ataupun yang kurang dari itu. Nah, di situ kamu baru tahu kedudukanmu. Kalau kamu ternyata lebih cinta kepada keputusan Rasulullah daripada keputusan nenek moyangmu, itu tanda kebaikan dan bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau kamu lebih cenderung dan lebih mentaati apa yang ada pada nenek moyangmu, walaupun menyelisihi keputusan Rasulullah, hati-hati. Hati-hati. Jangan dilanjutkan. Banyak istighfar. Ya. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Akan tetapi, kata Allah, memang manusia itu ala nafsihi basira, sungguh sangat tahu tentang dirinya masing-masing. Walau alqa ma'adira, walaupun dia mengemukakan melalui mulutnya alasan-alasan, tetapi dia tahu apa yang ada di hatinya. Surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan 15. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah, kam min jazazatin fi qulubi kathirin minan nasi min kathiri min nus minan nususi wa biwuddihim allau lam tarit. Kata Ibn Qayyim, maka subhanallah, betapa banyak manusia ini, banyak orang merasa jazazah fi qulubin, merasa keberatan di hati. Kebanyakan hati manusia keberatan terhadap kathirin minan nusus, keberatan terhadap banyak dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Dan biwuddihim, dan sungguh mereka sangat ingin allau lam tarid, seandainya lah tidak diriwayatkan hadis itu. Karena keberatan pada isinya. Ha? Wa kam min jazazatin fi akbadihim minha. Demikian pula betapa di hati mereka terasa keberatan terhadap dalil-dalil itu tadi. Wa kam min syajiyin fi huluqihim minha wa min mauridiha, dan betapa adanya ganjalan fi huluqihim, di kerongkongan mereka, sehingga mereka itu keberatan untuk mengucapkannya dari dalil-dalil itu, ketika dalil-dalil itu di dalam Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan hawa nafsunya, atau dengan keinginannya, atau dengan adat istiadatnya, kebiasaannya, bertentangan dengan warisan nenek moyangnya. Ya. Satabdulahum, akan tampak bagi mereka tilka sarairu, berbagai rahasia-rahasia tersebut, billadhi yasu'u wa yukhzi yawma tublas sarair, ya, dengan perkara yang yasu'u, yang akan menyakitkan, wa yukhzi, dan akan menghinakan, yawma tublas sarair, pada hari tampak, akan ditampakkannya berbagai rahasia hati, yaitu hari mahsyar. Tsumma lam yaqtasir subhanahu ala dzalika, bahkan belum cukup untuk berlapang dada dalam menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang dia perselisihkan. Ketika sudah mau merujuk kepada hukum Rasulullah, dikatakan belum cukup, harus dilengkapi dengan semangat melapangkan dadanya, menerima dengan lapang dada keputusan-keputusan itu, walaupun keputusan itu bertentangan dengan keinginannya atau dengan seleranya atau hawa nafsunya. Ternyata belum cukup juga dengan yang kedua ini, masih harus dilengkapi dengan yang ketiga, yaitu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Tsumma lam yaqtasir subhanahu ala dzalika," kemudian Dia yang Maha Suci tidak membatasi pada perkara itu saja, "hatta dhamma ilaihi qaulahu ta'ala," sehingga digabungkan pula kepada syarat-syarat tadi firman Allah, yaitu wa yusallimu taslima, dan tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Fadzakaral fi'la muakkadan lahu, maka di sini Allah menyebutkan al-fi'l, perbuatan, muakkadan lahu, yang dikuatkan, yaitu yusallimu, ini fi'il, ditakid, diperkuat lagi dengan kalimat taslima, tunduk dengan sebenar-benar tunduk, begitu. Ha? Ditakidkan, dikuatkan dengan masdarnya, taslima ini masdar, sumber kata, al-qa'im maqama dzikrihi marratain, yang bila disebutkan maka kedudukan penyebutannya itu ialah berarti penyebutan dua kali, kemudian dia tunduk dan tunduk, begitu artinya penegasan. Wa huwa yusallimu taslima, maknanya ialah al-khudu'u lahu, tunduk kepada keputusan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal-inqiyadu, dan terikat lima hakama bihi, dengan apa yang dia telah putuskan, apa yang telah dia hukumkan, tau'an waridhan, dengan taat dan dengan tau'an, dengan sukarela dan dengan ridha. Ya. Wa tasliman, dan tunduk, ya, kepada keputusan Rasul, la qahran wa musabarah, bukan karena terpaksa atau musabarah, yakni karena kalah, tidak mampu melawan. Kama yuslimul maqhur liman qaharahu karha, bukan seperti tunduknya al-maqhur orang yang dijajah, orang yang dikuasai. Liman qaharahu, tunduk kepada siapa yang menguasai dia, siapa yang menjajah dia. Karha, karena terpaksa. Bukan tunduknya seperti itu. Bal taslimu abdin, tetapi yang dituntut di sini ialah tunduknya seorang hamba. Muhibbun, yang tunduknya itu karena cinta kepada yang dituntuki. Muti'un, karena taat. Limaulahu, kepada tuannya. Wasayyidi, dan kepada tuannya. Alladhi huwa ahabbu syai'in ilaih, yang tuannya itu adalah yang paling dia cintai. Wa ya'lamu, dia tunduk karena dia dalam keadaan tahu. Anna sa'adatahu, bahwasanya kebahagiaannya. Wa falahahu, dan kesuksesannya ialah fi taslimihi ilaih, hanya terdapat dalam taslimihi, ketundukannya kepadanya. Wa ya'lamu, dan juga dia tunduk karena tahu. Bi annahu aula bihi min nafsih, karena dia yang dituntuki itu, rasul yang dituntuki itu, aula bihi min nafsihi, lebih harus diutamakan daripada dirinya sendiri. Wa abarru bihi minha, dan dia lebih baik daripada apa yang dimaukan oleh dirinya. Wa arhamu bihi minha, dan lebih sayang kepada dirinya daripada dirinya sendiri kepada dirinya. Wa ansahu lahu minha, dan lebih tulus untuk mencarikan yang terbaik bagi dirinya daripada keinginan hawa nafsunya untuk dirinya. Wa a'lamu bimasalihihi minha, dan dia yakin bahwa rasul ini lebih mengerti kemaslahatan perkara yang menjadi maslahat bagi dirinya daripada hawa nafsunya dan keinginan-keinginan yang ada padanya itu terhadap dirinya sendiri. Wa aqdaru ala tahsiliha, karena dia yakin bahwa yang dituntuki ini lebih mampu untuk mendapatkan semua kebaikan itu. Hah? Tunduknya itu dilengkapi dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Itu namanya wa yusallimu taslima. Famata alimal abdu hadha minar rasuli sallallahu alaihi wa sallam, maka kapan saja seorang hamba telah mengerti bahwa yang demikian itu dari rasul, istaslama lahu, maka dia pun akan tunduk kepadanya. Wasallama ilaih, menyerahkan dirinya kepadanya. Wangqadat kullu zarratin min qalbihi ilaih, dan akan terikat kullu zarrah, segala isi, bahkan sekecil-kecil bagian daripada hatinya, mengkalbih daripada hatinya, semuanya akan inqadat ilaih, akan terikat tunduk kepadanya. Wara'a, dan dia melihat. Annahu la sa'adata lahu, bahwasanya tidak ada kebahagiaan baginya. Illa bihadha taslimi wal inqiyadi, kecuali dengan ketundukan ini dan dengan keterikatan yang demikian ini. Ha? Naam. Ila huna ikhwan. Ada pertanyaan sebelum ditutup?